Hai, apa kabar kamu semuanya? Hai, sudah lama kita jumpa. Hai, kabar baik kami semuanya. Hai, bagaimana kamu semua? Segembira kami, kami dan kami, kami dan kami. Hai, apa kabar kamu semuanya? Hai, sudah lama kita tak jumpa. Hai, kabar baik kami semuanya. Hai, bagaimana kamu semua? Segembira kami, kami dan kamu, kami dan kamu. Hai, apa kabar kamu semuanya? Hai, sudah lama kita tak jumpa. Hai, kabar baik kami semuanya. Hai, bagaimana